Konsultasi Syariah. Melihat malaikat menjelang kematian. Pertanyaan: benarkah orang yang hendak mati bisa melihat malaikat? Jawaban: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah berfirman di surat Al-Furqan yang artinya, pada hari mereka melihat malaikat, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, hijran mahjura. Quran Surat Al-Furqan ayat 22. Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan, ada dua tafsir mengenai makna mereka melihat malaikat. Satu, bahwa mereka melihat malaikat menjelang kematian. Dua, bahwa mereka melihat malaikat pada hari kiamat. Ibnu Katsir mengatakan, tetapi mereka melihat malaikat dan tidak ada kabar gembira bagi mereka. Dan itu tepat ketika kejadian ini dipahami pada waktu menjelang kematian, pada saat malaikat memberi ancaman mereka dengan neraka dan murka Allah. Dan ini berbeda dengan kondisi mukmin ketika menjelang kematiannya. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan dan akan mendapatkan kesenangan. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan pendapat kedua. Sementara ulama lainnya mengatakan bahwa maksud ayat mereka melihat malaikat adalah pada hari kiamat. Ini pendapat Mujahid, Ad-Dohak, dan yang lainnya. Kemudian beliau berkomentar, dan pendapat kedua ini tidak bertentangan dengan pendapat sebelumnya. Karena para malaikat di dua hari tersebut, hari kematian dan hari kebangkitan, mereka menampakkan diri kepada orang mukmin dan orang kafir. Lalu mereka memberikan kabar gembira berupa rahmat dan ridho bagi kaum mukminin. Dan mereka memberitakan kepada orang kafir dengan kecelakaan dan kerugian. Tidak ada kabar gembira bagi orang yang rajin berbuat dosa ketika itu. Tafsir Ibnu Katsir. Penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir mengisyaratkan bahwa menjelang kematian terkadang manusia melihat malaikat. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika hamba mukmin pada waktu menjelang kematiannya akan disaksikan malaikat dan mereka akan memberi salam kepada hamba yang mukmin dan memberikan kabar gembira dengan surga. Tafsir At-Tabari. Malaikat memberi salam kepada hamba mukmin menjelang kematiannya. Apakah hamba mukmin ini akan menjawabnya? Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh, dan terkadang bisa didengar kalimat yang diucapkan oleh orang yang hendak mati, selamat datang atau ahlan wa sahlan wa marhaban, wajah-wajah baru. Guru kami menceritakan kepadaku mengenai peristiwa yang terjadi pada sebagian orang menjelang kematiannya. Saya tidak tahu apakah beliau menyaksikannya langsung atau hanya menukil berita. Bahwa didengarkan suara orang yang hendak mati ini mengatakan, Alaikassalam, silahkan duduk di sini. Waalaikassalam, silahkan duduk di sini. Ar-Ruh. Demikian, Allahu A'lam.